kajian kita di dalam Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita bicarakan sedikit banyak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat dan nabi mereka untuk bersabar dalam masa-masa ditindas. Kemudian kita telah baca bagaimana rentetan peristiwa-peristiwa tindasan daripada kafir Quraisy, di mana ia semakin lama, semakin hari semakin hebat, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagian daripada orang-orang Islam untuk mencari negeri yang lebih aman untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, iaitu keluar daripada negeri Mekah. Jadi kita, saya rasa berhenti di muka surat 163 ya, iaitu hijrah ke Habsyah. Jadi berdasarkan riwayat yang sahih, kaum muslimin berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Hijrah pertama terjadi pada bulan Rajab tahun ke-5 sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Jadi bukan tahun 5 hijrah, di tahun 5 selepas bi'tsah, iaitu selepas Nabi SAW diutus sebagai rasul. Adapun hijrah bermula pada tahun 14 hijrah setelah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham ni. Jadi ada 11 orang lelaki dan 4 orang wanita yang ikut dalam hijrah ini. Mereka berangkat dengan berjalan kaki menuju pantai. Kemudian mereka menyewa perahu dengan upah ataupun sewa setengah dinar. Menurut riwayat dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi dengan cara yang amat kita katakan susah, dengan cara yang amat payah, mereka telah keluar membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi Ummu Salamah, iaitu isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang yang ikut dalam rombongan hijrah ke Habsyah yang pertama. Tapi ketika itu beliau belum lagi menjadi isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isteri Ummu Salamah ni adalah isteri kepada Abu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau menggambarkan suasana yang meliputi peristiwa tersebut. Beliau mengatakan, pada waktu itu kami sudah merasa tidak betah lagi tinggal di Mekah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama disakiti dan diteror lahir batin. Mereka melihat fitnah yang dapat mengancam agama mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu melindungi mereka dari ancaman-ancaman tersebut. Meskipun secara peribadi beliau aman kerana terlindungi oleh karisma paman dan kaumnya, sehingga penderitaan yang menimpa mereka tidak menimpa beliau. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW yang tidak ada orang yang pertahankan mereka oleh kabilah mereka, mereka akan ditindas. Adapun Nabi SAW tidak. Jadi Abu Talib masih menjaganya, kabilahnya masih menjaganya. Menghadapi kenyataan seperti itu, beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya di negeri Habsyah ada seorang raja yang sangat adil. Tidak ada seorang pun yang berniat berbuat zalim di dekatnya. Ini terjemahan dibetulkan. Dia maksudnya adalah beliau ni adalah raja yang sangat adil. Beliau tidak berlaku zalim dengan sesiapa pun yang ada di dekatnya, kepada sesiapa yang berada di dekatnya. Tidak ada dan pergilah ke negeri itu sampai Allah berkenan memberikan kegembiraan dan jalan keluar dari penderitaan yang tengah kalian alami ini. Dalam bahasa Arabnya, inna bi ardil Habsyah malikan la yuzlimu ahad la yuzlamu ahadun indahu. Jadi falhaqu bi biladihi hatta ja'ala Allahu lakum farajan wa makhraja mimma antum fi. Jadi sebab Nabi SAW, daripada sabda Nabi SAW ini, kenapa mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Habsyah? Sebab rajanya adalah raja yang adil, satu, dan dia tidak menzalimi sesiapa. Bukan maknanya dia adil tetapi dia kita katakan adalah pengecut, ataupun dia adalah raja yang lemah. Bukan, dia bukan raja yang lemah, dia raja yang kuat. Sebab dia adil. Tetapi apabila sesuatu yang kita katakan menurut kebenaran, beliau akan menurut kebenaran tersebut, beliau akan berhukum dengan sebaiknya. Jadi sebab itu mereka diizinkan untuk berhijrah ke negeri Habsyah. Jadi kita lihat Nabi SAW tidak mengatakan di negeri Habsyah itu ada raja yang Islam. Itu menunjukkan bahawa dalam keadaan yang sempit, bahawa tidak disyaratkan kita hijrah ke negeri Islam. Yang penting di sini adalah kondisi negeri tersebut boleh kita pelihara agama kita. Jadi tentu negeri itu lebih baik daripada Makkah, negeri mereka sendiri. Kami lalu berangkat ke negeri tersebut secara berkelompok-kelompok, sehingga akhirnya kami semua dapat berkumpul di sana. Kami tinggal di tempat yang baik, dengan tetangga yang baik pula, dalam keadaan aman. Kami berhasil menyelamatkan agama kami tanpa merasa takut kepada siapa pun yang akan menzaliminya. Jadi itulah kelebihan negeri Habsyah. Salah satu sahabat yang juga ikut dalam rombongan hijrah ke Habsyah yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika perjalanan sampai di Bark al-Ghammat, dia bertemu dengan Ibnu Daghanah, pemimpin suku Al-Qarah. Ibnu Daghanah bertanya, "Mau ke mana anda, Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku diusir oleh kaumku. Sekarang aku akan merantau ke suatu negara supaya boleh aku menyembah Tuhanku dengan tenang." Jadi Abu Bakar dan Siddiq pun keluar sama-sama nak hijrah lah. Niat dia nak hijrah ke Habsyah. Jadi Ibnu Daghanah berkata, "Orang seperti anda tidak boleh keluar maupun dikeluarkan oleh siapa pun. Anda suka membantu orang yang susah, menyambung hubungan kekeluargaan, menanggung penderitaan orang lain, memuliakan tamu dan membantu demi menegakkan kebenaran." Kita dapati bahawa ini kata-kata yang hampir sama atau sama dengan dikatakan oleh siapa? Warata bin Naufal kepada Rasul sallallahu alaihi yang dikatakan oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baru mendapat wahyu di Gua Hira. Jadi itu sifat Abu Bakar As-Siddiq sama dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau lagi, "Aku bersedia mendampingi anda. Pulang dan sembahlah Tuhan anda dengan bebas di negeri anda, Kota Mekah." Jadi maksud di sini, "Aku bersedia mendampingi anda," maknanya dia nak pelihara Abu Bakar As-Siddiq. Dia nak protect lah Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Itu maksudnya jiwa. Abu Bakar kemudian diajak pulang oleh Ibnu Daghanah yang menyatakan terus terang kepada kaum kafir Quraisy bahawa Abu Bakar tinggal bertetangga dengannya. Bukan eh? Bertetangga maknanya di bawah peliharaannya, di bawah protectionnya. Mereka setuju. Jadi Quraisy setuju asal dengan syarat Abu Bakar boleh menyembah Allah di rumahnya dan tidak boleh melakukannya secara terang-terangan. Jadi Ibnu Daghanah ni kenapa dia berani cakap dengan Quraisy, "Jangan apa-apakan Abu Bakar sebab aku sedang memeliharanya"? Sebab antara kabilah dia dengan kabilah Quraisy ada perjanjian. Kan kita ingat Quraisy ada perjanjian dengan orang kat luar-luar tu. Ini antara kabilah yang ada perjanjian. Jadi dia kata, "Abu Bakar ini aku jaga dia. Jadi kamu jangan kacau dia." Kalau jadi Quraisy nak tak nak kena terima juga. Sebab kalau tidak, mereka tak ada pakatan dengan kabilah tersebut, terputus. Nanti bila mereka nak jalan ke sana, tak ada siapa yang boleh jamin lah keselamatan mereka. Betul tak? Jadi dengan itu kita dapati Abu Bakar As-Siddiq ini pula nasib baik. Allah SWT kenalkan dengan Ibnu Daghanah yang memang nak pelihara Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Quraisy tetap memberikan syarat, nak solat, nak baca Quran, nak beribadah hanya dalam rumah, di luar rumah tak boleh. Baik, jadi dia pun balik ke Makkah, ke rumahnya. Setelah beberapa waktu, syarat kaum kafir Quraisy itu dipenuhi. Pada satu hari, Abu Bakar mulai berani membaca Al-Quran dengan suara keras di teras rumahnya. Beberapa wanita dan anak-anak kaum musyrikin sama berdatangan ingin mendengarkannya. Ingin mendengarkan Abu Bakar As-Siddiq baca Quran dengan kuat. Mereka merasa kagum melihat Abu Bakar menangis ketika sedang membaca Al-Quran. Dan dalam bahasa Arabnya, Abu Bakar As-Siddiq rajulan bukaan, kana rajulan bukaan, yakni seorang yang mudah menangis perkara sedih. Dan kita cerita ni cerita di kota Makkah ketika Quran tu baru turun, masih fresh lagi, dan keliling semua orang kafir. Jadi ini bukan keadaan yang kita katakan biasa. Sedangkan sekarang kita di kota Makkah, kita dengar orang baca Quran aja, imam baca Quran dah rasa semacam gunung-gunung tu bergema-gema. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq waktu tu Quran baru turun, dia membacakan Al-Quran tentu sekali dengan penghayatan yang sepenuhnya dan sebagainya. Jadi orang dengar terkesan. Baik. Jadi itulah yang berlaku. Mendengar peristiwa itu, kaum kafir Quraisy sama terkejut. Mereka melancarkan protes kepada Ibnu Daghanah agar menghentikan kegiatan Abu Bakar tersebut kerana dianggap telah melanggar perjanjian. Kali ini Ibnu Daghanah menyerah. Dia tak boleh lawak apa ni, backing lagi lah. Dia menemui Abu Bakar dan memberinya dua pilihan, iaitu tetap boleh beribadah dengan diam-diam atau menjauh dari tempat tinggalnya. Yang ini maknanya dia kena keluar lah. Kalau dia nak terus beribadah, saya tak boleh jamin dia kena keluar dari negeri ini. Dengan tegas Abu Bakar memilih pilihan yang kedua. Yang ini dia tak mau beribadah senyap-senyap, dia nak beribadah terang-terangan. Itu beraninya Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun kau tak mau jaga aku, tak apa lah. Begitulah akhirnya Abu Bakar tetap tinggal di Makkah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghadapi berbagai macam teror yang dilancarkan oleh kaum musyrikin, sampai beliau mendapat restu dari Allah untuk hijrah ke Habsyah. Pada pasca peristiwa hijrah ke Habsyah yang pertama, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram. Setelah membaca surah An-Najm, beliau sujud di tempat itu dan diikuti oleh orang-orang yang kebetulan ada di sana, kecuali oleh dua orang yang sombong. Setelah itu tersiar khabar bahawa orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam. Jadi surah An-Najm, "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Jadi sampai akhir surah tersebut ada ayat sujud. Wa'budu lillahi wasjudu. Jadi Nabi SAW sujud, orang-orang yang ada keliling tu pun sujud. Itu cerita dia. Melainkan ada dua orang je lah yang tak sujud. Maka tersebarlah khabar bahawa orang-orang kafir Quraisy pun sujud ikut Nabi SAW. Maksudnya mereka dah masuk lah, masuk Islam. Beberapa riwayat mursal yang sanadnya sahih sampai kepada Sa'id bin Jubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman dan Abu Aliyah mengatakan bahawa syaitanlah yang menggerakkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan kalimat tilkal gharaniqal ula wa inna tilkal gharaniqal ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itulah bangau-bangau yang terbang tinggi yang pertolongannya tetap dinanti. Jadi macam mana entah ayat itu boleh dibacakan dikeluarkan dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah An-Najm tersebut. Jadi riwayat tersebut mula-mula dikatakan tadi riwayat mursal, tapi sanadnya sahih sampai kepada Sa'id bin Jubair, dan mursal termasuk hadis yang lemah. Dan riwayat tersebut didukung oleh beberapa riwayat mursal lainnya yang sanadnya dhaif, bahawa kalimat tersebut diucapkan oleh syaitan dan hanya didengar oleh orang-orang musyrikin, bukan oleh kaum muslimin. Jadi orang Islam dengar surah An-Najm macam biasa, jadi diorang sujud. Orang kafir Quraisy dengar yang ekstra tu dan mereka sujud. Kerana apa? Kerana ayat tu mengatakan itulah apa ni, jin-jin ke apa ke, bangau ke apa, yang mana syafaat yang diharapkan samalah dengan akidah orang kafir Quraisy. Jadi mereka pun sujud kepada kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi dua-dua sujud tapi kerana maksud lain, mengikut riwayat ini. Akibatnya ketika kaum muslimin melakukan sujud, mereka pun ikut bersujud. Tapi kita baca sekali ya. Apa yang dikatakan oleh riwayat-riwayat mursal tersebut jelas berbenturan, yang ini berlawanan dengan riwayat sahih yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersifat ma'asum dalam persoalan wahyu. Bahkan mereka kata Nabi SAW maksum daripada sudut lain pun, daripada dosa, buat dosa besar ataupun dosa kecil pun. Ada pun dosa kecil tu ada khilaf lah. Ada pun tentang soal wahyu, Nabi SAW memang dipelihara oleh Allah SWT. Siapa yang berpendapat atau mengatakan sebaliknya, dia terkeluar daripada Islam. Nabi SAW tak akan buat silap dalam baca Quran tu. Dia akan bawa macam mana yang dia dengar daripada Jibril. Dan juga ia bertentangan riwayat itu dengan ajaran tauhid yang menjadi dasar akidah Islam. Oleh kerana itu, materi atau matan riwayat-riwayat hadis tersebut harus ditolak, meskipun yang meriwayatkannya cukup banyak dan tidak diterima oleh tiga perawi generasi tabi'in dari seorang guru yang sama. Maksud di sini adalah riwayat-riwayat ini tidak diterima kerana dia maknanya bercanggah dengan akidah. Jadi syaitan boleh masuk ni waktu Nabi baca Quran dan tukar. Ini maknanya kalau Nabi SAW boleh apa, satu kali je pun boleh apa tu, boleh dimain-mainkan dengan syaitan, tak dipelihara oleh Allah SWT dalam baca Al-Quran. Jadi yang lain-lain tu macam mana? Tentang kita baca ni tak ada yang syaitan masukkan ke? Jadi itu satu perkara. Jadi kalau kita lihat footnote tu kat bawah muka surat sebelah tu, Syekh Albani yang ada menulis kitab yang membahaskan hal ini, itu Nasbul Majanib li Nasil Kisa Al-Gharanik, yang ini mengangkatkan apa tu meriam-meriam untuk menghapuskan kisah Al-Gharanik ini, bangau ke apa tu lah. Jadi dia membahaskan seluruh riwayat dan sebagainya, dan beliau menolak riwayat ini. Ini betul-betul kesalahan dengan akidah. Baik, sebahagian kaum orientalis ada yang membenarkan penjelasan Quick J tentang kisah tersebut, dan sebahagian lain ada yang mendustakannya sesuai dengan keinginan nafsu. Kalau Watt, yang ini seorang lagi orientalis, menganggap kisah tersebut benar adalah kerana ia memang benar-benar berasa aneh, sehingga hal itu harus diterima sebagai suatu kenyataan. Jadi dia kata benar sebab benda itu pelik, jadi pelik dia jadi betul. Itu orang tulis lah. Disebabkan dia tidak boleh membayangkan bagaimana mungkin ada seorang yang menciptakan suatu kisah yang seperti itu, yang sama tu tukar seperti itu, kemudian dipercayai dan diterima oleh sebahagian besar kaum muslimin. Jadi itulah dia katakan, menunjukkan bahawa pelik dah tapi betul. Sebenarnya kalau Watt mahu melakukan koreksi, hal itu kerana sejalan dengan keinginannya, hawa nafsu. Jika keanehanlah yang dijadikan ukuran untuk menganggap sahih suatu riwayat, kenapa dia juga tidak mahu menjelaskan penolakan sebahagian besar ulama kaum muslimin terhadap riwayat tersebut? Jadi jangan ambil yang kumpulan yang menerima riwayat ini, banyak lagi ulama-ulama besar yang menolak riwayat riwayat ini. Barangkali kesediaan kaum musyrikin bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana ketakutan mereka ketika mendengar berita-berita tentang kebinasaan umat-umat terdahulu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh Al-Ma'ani. Sebab akhir-akhir surah An-Najm tu menerangkan tentang apa ni, kisah kaum-kaum yang dahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu ahlakanil ahlaka adanil ula dan sebagainya. Wa qawma nuhin min qablu innahum kanuhum azlama wa atgha, dan kaum Nuh dan sebagainya. Wal muhtafikata ahwa faghasya ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbikum tatamara. Dan terus-terusnya menerangkan tentang sebagainya. Mungkinlah mereka sujud kerana takut mendengarkan apa ni, bagaimana Allah SWT mengazab kaum-kaum yang terdahulu. Wallahu'alam. Yang penting kisah ini berlaku, yang ini mereka sujud tu betul. Cuma kenapa mereka sujud? Adakah sebab syaitan membuat Nabi SAW baca ayat-ayat yang syirik tu? Itu yang dipertikaikan. Dan oleh kerana peristiwa ini, ia memberi kesan kepada satu lagi peristiwa sejarah, iaitu hijrah ke Habsyah yang kedua. Kaum muslimin yang sudah berada di Habsyah mendengar berita bahawa penduduk Makkah sudah masuk Islam. Apa perasaan? Kita dah duduk kat negeri orang, bawa kan agama kita eh, dah jaga apa semuanya, dah rasa selamat lah, kita tak kena azab. Tapi macam mana pun mesti nak balik. Dan kalau dengar berita gembira, mesti suka lah nak balik ke tempat tempat asal. Sama dengan orang-orang Islam yang lain, ni bukan negeri Islam. Macam mana bagusnya pun dia tetap negeri Kristian. Jadi sebahagian mereka bila dengar berita penduduk Makkah dah masuk Islam, sebahagian mereka, di antaranya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, lalu memutuskan untuk pulang ke Makkah. Akan tetapi berita yang mereka dengar itu ternyata tidak benar. Bila sampai, eh sama macam dulu, lagi teruk lagi, orang kena seksa sana seksa sini ya. Jadi mereka pun kembali lagi ke Habsyah, diikuti sejumlah kaum muslimin yang lain. Tapi ada juga faedah, mereka bawa lagi satu kumpulan orang-orang Islam yang berhijrah bersama-sama. Dan itulah peristiwa hijrah yang kedua. Sekarang kita dah tahulah sejarah sebelum hijrah ke Madinah, kita ada dua kali hijrah, tapi di ke negeri Habsyah, Ethiopia sekarang ni. Termasuk Eritrea lah sekali. Ethiopia, Eritrea itu satu negeri kan dulu. Di biasalah British bagikan dia bagi dua. Dan satu komunis, Eritrea komunis, sekarang Ethiopia bukan komunis. Dan negeri Yaman dan banyak negeri lain. Menurut keterangan Ibnu Ishaq, jumlah sahabat yang ikut dalam rombongan hijrah ke Habsyah yang kedua ini lebih dari 80 orang lelaki. Jadi orang Islam makin ramai rupanya. Sementara menurut Ibnu Jarir, jumlah mereka sebanyak 82 lelaki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ada yang mengatakan jumlah kaum wanitanya 12 orang. Jadi lebih kurang gambarannya begitulah jumlah yang ramai yang berhijrah kali ini. Mengenai latar belakang hijrah ke Habsyah yang kedua ini, Ibnu Ishaq mengatakan ketika bencana semakin menjadi-jadi dan fitnah semakin besar, yang menjadi korbannya ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah terakhir dialami oleh kaum muslimin yang ikut hijrah ke Habsyah gelombang yang kedua. Jadi Ibn Ishaq nak terangkan kenapa orang melakukan hijrah yang kedua, sebab makin lama makin keras ataupun makin dahsyat fitnah dan azab yang ditimpakan oleh orang Quraisy kepada orang-orang muslim. Ini tak boleh kita nafikan lah, ini perkara yang berlaku. Jadi yang buat teror betul-betul yang confirm ni memang apa? Orang-orang kafir terhadap orang Islam. Baik. Orang-orang kafir Quraisy mengutus Amr ibn al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah menemui Raja An-Najasyi. Siapa Raja An-Najasyi? Raja Habsyah tu yang adil, dan para pembesar kerajaan lainnya dengan membawa berbagai macam hadiah. Jadi rupanya orang Quraisy ni pun ada dia punya delegation dia tu semualah. Memang dia ada hubungan luar negeri, memang luar negara. Dia hantar wakil dia bawa hadiah apa semuanya, bawa menghadap ke tuanku apa, Raja Najasyi ni. Raja Najasyi. Raja Najasyi ni orang Kristian. Kenapa? Mereka memohon kepada Raja An-Najasyi agar berkenan mendeportasi kaum muslimin yang berhijrah ke negerinya. Berapa pulangkan balik orang-orang Mekah ni, orang-orang Islam ni balik ke negeri asal dia, balik Mekah. Jadi zaman dulu pun ada macam gini eh. Walaupun tak ada kerakyatan betul-betul ni. Tak ada pakai pasport. Tak ada cop pasport eh. Lagi tak putih. Jadi dia minta balik, minta aku punya orang-orang ni, rakyat aku buat balik semua. Jadi apa jawab An-Najasyi? Menanggapi permintaan itu, An-Najasyi yang terkenal bijaksana tidak terburu-buru memenuhi permintaan mereka begitu saja. Beliau perlu melakukan cross-check terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Beliau menanyakan tentang agama mereka. Biasanya sebelum ini dia tak tanyalah tentang agama orang Islam. Eh, nak masuk negeri aku, okey, dia tak ada pasal jadi, tak buat kacau, okay. Tapi bila delegasi daripada Quraisy ni datang, dia kata orang ni jahat apa semuanya, buat kacau kat negeri apa semua, mari suruh hantar balik. Jadi dia tanya dahulu, apa hal dengan agama kamu? Maka Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu an, Ja'far saudara kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sebagai juru bicara kaum muslimin mengatakan, wahai sang raja, sesungguhnya kami dahulu adalah orang-orang yang musyrik. Kami menyembah patung-patung berhala. Kami biasa makan bangkai. Kami suka buat jahat kepada tetangga. Yang ini kami menghalalkan wanita-wanita yang masih ada hubungan muhrim ataupun mahram. Itu satu terjemahan, sebab wanastahil kunna nastahilul maharim, ataupun mungkin yang haram ajalah, bukannya wanita yang masih mahram. Saya tak tahu orang Quraisy buat macam itu kan. Ini pernah terjemahan ni perlu nak kena cek syarahnya. Jadi, dan kami juga gemar saling membunuh satu sama lain, berperang. Kami benar-benar tidak mengenal hukum halal dan haram. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang Nabi dari kaum kami sendiri, yang kami kenal sebagai orang yang sangat jujur dan boleh dipercayai. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah semata, yang tidak mempunyai sekutu sama sekali, menyambung hubungan kekeluargaan, berbuat baik kepada tetangga, rajin menjalankan solat, dan tekun menunaikan puasa sehingga kami tidak menyembah selainnya. Sejak pagi betul, masya Allah, pandai betul dia susun kata-kata, menerangkan tentang agama Islam dan keadaan mereka dahulu dan keadaan mereka sekarang, dan kenapa mereka sekarang macam ini disebabkan oleh Nabi yang diutuskan, dan apakah intipati ajarannya. Kalau kita ditanya sekarang Islam tu apa, susah juga nak jawab. Kalau banyak banyak tahu, bagi banyak lagi apa, macam banyak nak cakap. Tapi asal Islam itulah dia, sembah Allah SWT, jangan syirikkan siapa-siapa. Kemudian makarimul akhlak, hubungan dengan orang sekeliling, kekeluargaan, berbuat baik pada jiran, tetangga. Itu asas kepada agama dan dakwah Islam. Dan tu ya, ibadah, solat dan puasa. Ini kan kata Ja'far bin Abu Talib, apakah kamu membawa sesuatu yang diajarkan oleh Nabi itu? Tanya An-Najasyi. Dia minta lah apa dia punya kitab ke atau apa. Jadi ini menunjukkan kebijaksanaan Raja An-Najasyi ni. Kamu cakap-cakap, bukti mana? Kali lain pula betul tu? Bawa bukti. Maka tentu, jawab Ja'far bin Abu Talib. Jadi sini sebenarnya ada tambahan sepatutnya. Beliau pun memanggil bishop-bishopnya, dan mereka membahagi-bahagikan mushaf-mushaf di kelilingnya. Patutnya ada itulah, tu yang tertinggal. Beliau memanggil bishop-bishopnya, dan mereka membahagi-bahagikan mushaf-mushaf di kelilingnya. Ini keliling Najasyi. Baik, cuba bawa kemari dan bacakan padaku apa yang telah diturunkan kepadanya, kata An-Najasyi. Ja'far bin Abu Talib kemudian membacakan bahagian permulaan surah Kaf Ha Ya Ain Sad, iaitu surah Maryam. Mendengar firman Allah tersebut, Raja Najasyi menangis tersunggukkan sehingga janggutnya basah terkena derasnya titis air mata. Para uskup yang hadir, berita-berita yang lain yang menyaksikan peristiwa itu juga sama ikut menangis dan kena tambah sehingga membasahi mushaf-mushaf mereka, sebab mereka tengah pegang lembaran-lembaran. Membasahi mushaf-mushaf mereka, sebab dalam surah Maryam ini, lepas Kaf Ya Ain Sad, cerita tentang zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Cerita tentang Nabi Zakaria, dia tak ada anak, dia berdoa pada Allah SWT, dia dah tua, dia dapat anak, dan Allah SWT jadi nak kasih dia anak. Kemudian lepas itu cerita tentang wazkur fil kitabi Maryam, tentang Maryam bagaimana apa ni datangnya seorang apa tu, dia beribadah seorang-seorang diri, kemudian datangnya malaikat yang menyerupai seorang laki-laki dan memberitahu bahawa Allah SWT nak berikan dia anak dan seterusnya. Jadi ayat-ayat yang suci ini bila didengar oleh An-Najasyi dan pendeta-pendeta, mereka tahu inilah ajaran yang sebenarnya, sebab mereka orang Kristian, dan itu lebih baik, jauh-jauh lebih baik menceritakan tentang hakikat Maryam dan Nabi Isa alaihissalam yang sebenar, berbeza dengan akidah Nasrani Kristian yang mendewakan dan menyembah Nabi Isa dan Nabi. Selanjutnya An-Najasyi menyatakan, sesungguhnya ucapan tadi keluar dari sumber yang dibawa oleh Musa. Ini betul-betul datang yang yang didatangkan kepada Musa, iaitu Jibril alaihissalam. Oleh kerana itu berbahagialah kalian semua. Jadi, maknanya apa? Dia tak kabulkan permintaan orang-orang Quraisy. Inna hadzal kalama la yakhruju minal mishkati allati jaa biha Musa intaliqu rasyidin. Betul keluar daripada yang datang kepada Musa iaitu Jibril. Mendengar ucapan tersebut, delegasi kaum kafir Quraisy sama terdiam. Mereka tidak memperlihatkan rasa permusuhan kepada kaum muslimin. Ini pun kita perbaiki sikit terjemahannya. Mereka tidak memperlihatkan cubaan untuk mendeportasi kaum muslimin. Bila dia tengok Raja Najasyi dah sokong orang-orang Islam, dia pun tak jadi nak apa? Nak tanya-tanya lagi lah. Suruh pulangkan ke orang-orang muslimin. Tapi pada hari berikutnya, Amr ibn al-As, salah satu delegasi itu, menjelaskan kepada An-Najasyi tentang sikap kaum muslimin terhadap Isa alaihissalam. Jadi dia cucuk pula. Nampak baik apa semuanya, dah baca Quran, dah bagus. Tapi tahu tak apa dia cakap tentang Nabi Isa? Diorang kata Nabi Isa ni manusia biasa gini-gini. Jadi dia berkata kepada An-Najasyi, wahai raja, mereka itu mempunyai anggapan yang negatif terhadap Isa. Innahum yaquluna fi Isa qawlan 'azima. Sang raja lalu menyuruh untuk mengumpulkan kembali kaum muslimin. Inilah raja yang adil. Dia bertanya kepada mereka tentang Isa. Apa kamu kata tentang Isa? Ja'far yang menjadi juru bicara mereka menjawab, menurut kami Isa adalah hamba sekaligus rasul utusan Allah, abduhu wa rasuluh. Ia adalah kalimat dan roh yang disampaikannya kepada Maryam yang perawan. Itulah akidah orang Islam, betul tak? Nabi Isa anak Tuhan ke? Tuhan ke? Satu daripada tiga Tuhan? Tidak. Dia adalah hamba Allah SWT, rasulnya. Ni cakap dengan siapa ni? Cakap dengan orang yang sembah Isa. Dia berani Ja'far bin Abu Talib cakap ni dekat dalam dewan ataupun majlis nak diraja dalam istana. Jawapan Ja'far tersebut sama sekali tidak menimbulkan kemarahan Najasyi rupun. Oleh An-Najasyi, kaum muslimin diberikan perlindungan. Sejak itu mereka tinggal bersama tetangga yang baik, di tempat yang baik. Sebab istilah yang diungkapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, itulah yang diungkapkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kita tinggal di tempat bersama jiran yang baik dan di negeri yang baik. Baik. Dan menurut keterangan sebuah riwayat, dan kami menyebut sebuah riwayat yang sahih, para uskup dan pendeta yang ikut hadir dalam majlis tersebut dan sempat mendengarkan Al-Quran sama menangis setelah mereka yakin bahawa apa yang dibacakan oleh Ja'far itu adalah kebenaran yang tidak sanggup mereka mungkiri. Allah lalu menurunkan ayat ini. Ini bawakan ayat ini yang membenarkan kisah sejarah ni. Kan kita dah cerita kan, kalau ada ayat dalam Al-Quran menerangkan satunya sejarah dalam sirah ini, dia akan bawa. Jadi ayatnya dalam surah Al-Ma'idah di bawah tu, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara ayunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Sesungguhnya kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu, yang orang-orang Nasrani, terdapat pelita-pelita dan rahib-rahib, kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui, yakni dari kitab-kitab mereka sendiri. Saya berkata, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi, yakni atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menerangkan tentang keadaan antara orang Islam dan orang bukan Islam. Yang paling teruk musuh kepada orang Islam siapa? Orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Yang paling dekat orang Nasrani. Tapi bukan sebarang Nasrani atau semua orang Kristian baik dengan orang Islam. Kita dah tengok macam mana diorang dengan orang-orang Islam, bunuh sana bunuh sini. Betul ke tidak tu? Sejarah lah sampai sekarang. Yang penting di sini orang-orang Kristian yang Allah SWT sifatkan mereka, zalika bi'annahum qissisina, zalika bi'anna minhum qissisina wa rahmana. Itu orang-orang yang banyak ibadat, qissisin, rahib-rahib, pendeta-pendeta. Dan mereka ni adalah jenis yang tidak menyombongkan diri, la yastakbirun, daripada kebenaran. Bila datang kebenaran, mereka tunduk. Sebab tu antara ciri mereka bila mendengar Quran, mereka menangis. Tentulah mereka ni paling dekat dengan kita. Mereka orang Islam rupanya. Mereka dah lepas itu masuk Islam. Dan mereka berdoa kepada Allah SWT supaya masukkan mereka ke dalam golongan orang yang menyaksikan. Itu yang kita nak kena faham ni, ayat ni. Sebab tu tafsir ni kena jelas. Baik, satu hal, keputusan orang-orang kafir Quraisy yang segera mengirim delegasi ke Habsyah untuk menarik kembali rombongan imigran kaum muslimin ke Mekah menunjukkan bahawa mereka sangat khawatir jika orang-orang Islam itu sampai mendapatkan jaminan tempat tinggal yang aman. Jadi kenapa dihantarkan delegasi susah payah, bawa hadiah apa semuanya, satu hari dua hari pujuk Najasyi suruh pulangkan orang muslimin? Sebab dia dah takut bahawa nanti orang Islam dah ada tempat lah, dah ada spot lah, kata orang, untuk keluar, untuk lari. Nanti dia bawa kan, lama-lama orang Mekah dah akan hilang apa? Akan hilang pengaruhnya. Tak tahu pula negeri Habsyah jadi negeri negeri Islam. Biasalah berlaku sampai sekarang pun. Orang lain nak independen boleh, yang ni nak independen memang susah. Dekat bawah Thailand tu, dekat Filipin dan mana-mana lagi, susah betul nak dapat autonomi. Negeri lain boleh. Baik, semua itu baik. Mereka tahu persis bahawa Habsyah adalah negara dengan penduduk majoritas Nasrani, rajanya dikenal sangat adil dan letaknya pun dekat dengan Mekah. Kalau jauh tak heran lah, kalau dekat ni masalah juga, bahaya kan. Semua itu jelas boleh mengancam kaum kafir Quraisy di masa mendatang. Ini kita belajar lah daripada sejarah. Satu hal yang cukup menimbulkan rasa kagum sekaligus respect ialah sikap orang-orang muhajirin yang secara tegas dan berani menyatakan terus terang ideologi mereka, akidah mereka tentang Isa alaihissalam. Kendati pun hal itu bertentangan dengan ideologi umat Nasrani yang menjadi penduduk majoritas Habsyah pada waktu itu. Nampak? Walaupun keadaan itu keadaan yang bukan mudah. Kita kata Tuhan yang disembah tu orang biasa je, ibu dia adalah perawan, bukan mak, bukan Tuhan. Itu kan memarahkan, timbulkan kemarahan. Dan dah marah, jangan kata suruh hantar balik ke negeri Mekah, kena cop tu juga, tu jam juga. Mereka tak takut. Tapi zaman kita ni, itu tak mau cakap . Nak dialog boleh, 10 jam, 10 hari, 10 tahun pun boleh dialog. Tapi bab akidah jangan cakap, cakap pasal lain benda. Itu kelemahan kita. Dia buat apa nak dialog-dialog lagi. (Tuh) Mereka sama sekali tidak mau berbahasa basi kepada para uskup, biskup lah apa ni, bishop, dia ada bishop dia lah, dan pendeta-pendeta yang hadir pada pertemuan itu. Itu ulama-ulama dia. Tentu ulama dia mesti marah kan. Kita ajar orang ramai kat masjid ni, apa dekat gereja, bisa tu Tuhan, nak Tuhan, nak Tuhan dan sebagainya. Jadi orang Islam ni kata bukan. Patutnya ulama-ulama dia akan marah. Kita tak takut. Orang-orang Islam ketika itu tak takut. Jadi mereka tidak takut, mereka akan diserahkan kepada delegasi kaum kafir Quraisy. Dan atas kejujuran itulah Allah berkenan menolong mereka dengan memberikan akibat yang baik dan rasa aman di tempat hijrah mereka. Akan tetapi harus diakui bahawa meninggalkan kampung halaman dan tanah air itu sangat berat bagi seseorang. Hanya orang dalam keadaan terpaksa sajalah yang mahu melakukannya. Kaum imigran muslimin tersebut hidup di tengah lingkungan yang benar-benar asing kerana mereka tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bahasa, terlebih di tengah lingkungan umat Nasrani yang ideologi mereka sangat berbeza dengan ideologi Islam, kecuali hanya An-Najasyi yang secara diam-diam sudah masuk Islam. Ini hakikat dalam sejarah. Najasyi itu rupa-rupanya dah masuk Islam. Sebab daripada apa yang dia cakap kita dah tahu dia terima, dia nangis dengan Quran dan dia kata inilah ayat-ayat ini dalam surah Maryam datang daripada yang datang kepada Musa iaitu Jibril. Ingatkan dia beriman tapi dia tak cakap terang-terangan. Kenapa agak-agak? Sebab rakyat dia semua bukan Islam. Kalau dia masuk Islam, dia tak akan terima. Jadi dia seorang saja, walaupun dia raja pun semuanya berat lah nak terima, sebab mereka tak akan ubah. Jadi dia sembunyikan. Jadi hukum kita sembunyikan kebenaran kadang-kadang, bahkan agama kita betul kadang-kadang. Boleh atau tak boleh? Dalam keadaan darurat, menunjukkan boleh. Maslahat tertentu boleh. Jadi dengan itu dia dapat mempertahankan orang-orang Islam. Di dalil dia orang Islam bahawa apabila Nabi SAW di Madinah dengan khabar bahawa Najasyi telah meninggal dunia, ini kan Najasyi itu pun dah sampai akhir hayat dia juga lah, dan meninggal dunia, Nabi SAW panggil semua sahabat dan salat jenazah. Jenazahnya dekat mana? Dekat Afsyah, dah tanam. Tapi salatnya di Madinah, jadi salat raib. Kenapa? Kerana mengenangkan jasa An-Najasyi itu yang telah apa ni sanggup berkorban untuk kepentingan agama Islam. Boleh tak solat kepada orang bukan Islam? Baik macam mana pun, kasih berapa juta untuk buat masjid ke, buat madrasah, kena baik pun kita boleh semayang jenazah untuk dia tak? Tapi yang uskup-uskup ni yang menangis juga bila dengar ayat-ayat, mereka tak dapat hidayah. Banyak masuk sebenarnya. Kalau kita lihat ayat ini, ayat dalam Maidah tu dia berbentuk plural. Jadi cuma apakah semuanya macam gitu, tu kita tak tahu. Sebab apa? Ayat ini kalau kita bukan orang Kristen baca, kita pun baca pun boleh nangis. Sebab ayat dia cantik betul kalau dibaca dengan apa ni, dengan penghayatan. Jadi mereka pun sebenarnya ulama-ulama ni tahu bahawa agama mereka salah. Mereka kan kerja mereka buat apa? Mereka menyelewengkan ayat-ayat mereka. Jadi bila dengar benda ni, kita cuba bayangkan beratus-ratus tahun mereka sembunyikan ilmu, tiba-tiba datang wahyu betul yang apa, membongkar kebenaran. Mereka akan tunduk kepada kebenaran kalau mereka apa? Tidak mustakbirun, iaitu tidak takabur, tidak sombong. Jadi mestilah Najasyi tu ada geng-geng dia. Itu kemungkinan lah. Allah. Namun kita tahu An-Najasyi ni orang Kristian, dia bukan raja mutlak ke atas negara tersebut. Dia ada lagi orang super power ke atas dia tu daripada Rome. Jadi macam mana pun dia tak kuat sangat kat negeri tu je. Jadi Empire Rome tu lah yang lebih kuat. Ini banyak pembahasan tentang apa ni kita Najasyi ini. Ini pun dah cukup lah insya-Allah. Rek, diteruskan. Jadi An-Najasyi yang secara diam-diam sudah masuk Islam namun sengaja menutupinya sehingga tidak diketahui oleh kaumnya. Hal ini nampak jelas dari perdebatan antara Asma binti Umais, salah seorang yang ikut dalam rombongan hijrah ke Habsyah yang datang bersama Ja'far bin Abu Talib ke Madinah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada perdebatan antara Umar bin Khattab dan orang-orang yang berhijrah ke Habsyah. Jadi mereka kata, kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Kamu semua hijrah ke Madinah. Dan lepas tu kita awal-awal dah hijrah. Jadi kami lebih berhak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalian. Kata Umar. Oh, kata Umar eh. Jangan begitu sangga Asma. Demi Allah, telah kalian telah merasa nikmat bertinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau membantu memberi makan siapa yang lapar di antara kalian dan memberi nasihat siapa yang tidak tahu di antara kalian. Sementara kami berada di Habsyah, negara asing yang tidak kami sukai. Hal itu kami lakukan demi membela Allah dan Rasulnya. Kami selalu disakiti dan ditakut-takuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melerai keduanya dengan bersabda, "Laisa bi haqqi bi minkum walahu wali ashabi hijratun wahida walakum antum ahlus safina hijratani fa azmal farahu baina muhajiratil habasyah." Yaitu tidak ada yang lebih berhak terhadapku daripada kalian. Kalau ia dan sahabat-sahabatnya hanya berhijrah satu kali, kalian berhijrah dua kali. Sungguh berbahagia orang-orang yang berhijrah ke Habsyah. Maka berbahagialah orang-orang berhijrah ke Habsyah. Jadi tentulah kelebihan orang yang hijrah ke Habsyah tu berbanding dengan orang yang hanya berhijrah ke Al-Madinah. Ubaidullah bin Jahsh, suami Ummu Habibah binti Abu Sufyan, meninggal dunia. Beliau lalu dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinikahinya ketika dia masih berada di Habsyah. Jadi jandanya, janda Ubaidullah bin Jahsh ini adalah anak kepada Abu Sufyan, pembesar apa? Quraisy. Jadi rupanya anak Abu Sufyan pun masuk Islam dan bergantu saja dia lari juga berhijrah ke Habsyah. Dan lepas edahnya, Nabi SAW berkahwin dengannya. Tapi Nabi SAW tak ada dekat sana, dekat Habsyah. Nabi SAW ada di Madinah. Jadi menggunakan perwakilan, Nabi SAW meminang Ummu Habibah dengan menggunakan wakil yang menikahkannya jadi kadinya, siapa? An-Najasyi. Boleh tak boleh? Boleh lah, sebab An-Najasyi orang Islam. Dan Nabi SAW kata, al-waliyu ataupun al-hakim, bukan macam tu, waliyun liman la waliyalah. Pemerintah itu adalah wali kepada siapa yang tak ada wali. Jadi siapa yang tak kenal bapak dia ataupun bapak dia tak boleh pakai jadi wali. Dia pakai wali apa? Wali hakim. Pemerintahnya kuat. Sebab tu kita form hajar dengan raja, hajar dengan sultan, memang tu kesalahan dengan apa? Kesalahan dengan Islam. Dia wali kepada orang yang tak ada wali. Siapa yang tak boleh apa ni bayar dia punya hutang dan sebagainya, siapa yang membayarkan? Kerajaan lah. Itu dia. Itu orang tak faham, tak tahu sunnah wal jamaah, tak boleh buat macam tu. Dia kena tahu limit dia. Kalau orang buat salah, ketua buat salah, pimpin buat salah, kita tegur dengan sabar, dengan penuh hikmah. Bukan kita melampau dan kita apa tu derhaka dan sebagainya. Tengok, kita tengok hadis sejarah Nabi SAW nikah dengan Ummu Habibah gunakan qadi dia siapa? An-Najasyi. Itu dia. Bukan itu saja, An-Najasyi siap apa tu apa ni buat majlis walimah lagi untuk Nabi SAW. Kita baca terus. Yang menikahkannya ialah Raja Najasyi dengan mas kahwin sebesar 4,000 dirham. Dirham itu adalah mata wang perak, dinar, mata wang emas. Setelah itu beliau memboyongnya dari sisi An-Najasyi bersama dengan Syarah Bil bin Hasanah. Semua biaya ditanggung oleh An-Najasyi. Beliau tidak mengirimkan biaya sedikit pun Nabi SAW. Sebagai perbandingan, mas kahwin isteri-isteri Nabi SAW yang lainnya hanya berjumlah 400 dirham. 400 dengan 4000 berapa kali ganda? Berapa? 10 eh? Tapi Najasyi yang bayar lah. Lain semua sama. Sebab Najasyi bayar lebih. Kelebihan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dan ini juga dalil dalam fiqah bahawa kita boleh berkahwin walaupun pasangan tak ada kat satu majlis. Satu kat negeri lain, satu kat negeri lain, boleh kahwin juga, sah juga. Tapi pakai apa? Pakai wakil. Pakai wakil izin. Setelah Islam semakin kuat di Madinah, sebahagian besar kaum muslimin yang menjadi imigran di Habsyah pindah pula hijrah ke negeri tersebut. Sebahagian besar pindah ke Madinah. Ada yang masih tinggal. Yang masih tinggal adalah Ja'far bin Abu Talib dan beberapa orang lagi. Mereka baru ikut bergabung ke Madinah pada peristiwa penaklukan Khaybar tahun 7 Hijrah. Dia berapa lama dia duduk ke Habsyah? Siapa tahu Max? Mereka masuk hijrah ke Habsyah tahun berapa? 5 9 buah. Jadi mereka duduk sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, campur berapa tahun lagi? 1325 lah. Berapa? 8. Lepas tu sampai perang Khaybar 7 hijrah, 8 campur 7, 16 tahun Ja'far bin Abu Talib dan sebagian kecil yang lainnya duduk di negeri Habsyah. Lama. Agak-agak apa orang buat kat sana? Ya, cuba dakwah. Tapi yang ada yang lain dah pergi ke, bergabung ke Madinah. Dan ni juga satu fiqh. Kalau betul-betul kita mesti hijrah ke Madinah, mereka dah salah tu duduk kat Habsyah. Tapi Nabi SAW benarkan. Betul tak? Jadi masalah hijrah jangan terlampau ekstrim sangat lah. So, kita ada, ada punya dalil-dalil. Yang ikut bergabung dengan kaum muslimin yang berada di Habsyah ialah Abu Musa Al-Ash'ari bersama anggota kaumnya sebanyak 35 orang. Ini juga penting dalam sejarah. Inilah satu lagi golongan Al-Ash'ariyun, orang-orang daripada Yaman. Mereka ni pun hijrah ke Habsyah. Semula dengan menumpang perahu, mereka hendak ikut hijrah ke Madinah. Ketika mendengar kabar bahawa situasi di negeri itu sangat kondusif untuk Islam, akan tetapi di tengah samudera perahu mereka, di tengah samudera perahu mereka terseret oleh badai hingga terdampar di Habsyah. Destinasi nak ke mana? Madinah. Tapi ribut tiup mereka ke Habsyah. Mereka kemudian bergabung dengan kaum muslimin yang berada di negeri itu. Mereka tinggal bersama sampai semuanya kembali ke Madinah, iaitu ketika pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar tahun 7 Hijrah tadi. Kita Abu Musa Al-Ash'ari. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Tidak ada riwayat yang sahih yang memastikan menetapkan kapan Umar bin Khattab masuk Islam. Akan tetapi menurut Ibnu Ishaq, Umar bin Khattab masuk Islam setelah peristiwa hijrah ke Habsyah yang kedua. Ada yang mengatakan Umar masuk Islam setelah peristiwa hijrah ke Habsyah yang pertama. Menurut riwayat Al-Waqidi pula, Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 sejak Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Pada saat itu Umar berusia 26 tahun. 26 tahun tapi orang takut dengan dia. Riwayat-riwayat Al-Waqidi lainnya menyebutkan bahawa pada waktu itu jumlah kaum muslimin ada 40 atau 50 atau 56 orang, 10 atau 11 di antara mereka adalah kaum wanita. Umar bin Khattab adalah orang yang kuat dan berwibawa. Sebelum masuk Islam, dia terkenal sangat kejam dan suka menyakiti kaum muslimin. Sa'id ibn Zaid ibn Amr bin Nufail, cucu keponakan Umar yang belakangan, yang selepas itu menjadi adik iparnya setelah menikah dengan adik perempuannya Fatimah binti Khattab, mengatakan, "Demi Allah, sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang aku andalkan dalam membela Islam." T- Tapi ni terjemahan pun nak kena. Kalau yang saya faham lah, demi Allah sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang paling teruk menindas orang-orang kerana Islam. Kebalik. Saya rasa itulah yang tepat. Dia punya dia punya ganas, dia punya jahatnya, Umar bin Khattab ni tak akan nak masuk Islam. Itu dia. Terbalik apa yang ada. Demi Allah sebelum masuk Islam, Umar adalah orang yang banyak menindas orang lain kerana Islam. Jadi dia sama-sama geng apa, Abu Jahal dan seterusnya. Demikianlah Sa'id pun sama juga silap. Menjadi punya ikatan yang kuat dengan Umar setelah ia masuk Islam. Pertama sekali dia tertinggal adalah Umar sangat kuat dan disegani. Kemudian demikianlah Sa'id dan demikianlah demikianlah hubungan, demikianlah ikatan Umar kepada Sa'id disebabkan Islamnya Sa'id itu, supaya mencegahnya daripada agama. Balik ni dia punya terjemah. Jadi hubungan antara Umar dan adik iparnya, betul tak? Adik iparnya teruk. Dia selalu pukul bantai apa adik iparnya supaya dia tak masuk Islam. Itu dululah. Sesungguhnya sikap keras Umar bin Khattab itu walau bagaimanapun menyimpan, menyembunyikan kasih sayang dan kelembutan. Ummu Abdullah binti Abu Hasamah, salah seorang wanita yang ikut dalam rombongan hijrah ke Habsyah, menceritakan pengalamannya. Ketika kami sedang bersiap-siap hendak berangkat ke negeri Habsyah, sementara itu Amir sedang pergi untuk satu urusan, mendadak muncul Umar bin Khattab yang ketika itu masih syirik, ada tambahan, seorang yang kejam dan banyak menyusahkan kaum muslimin. Itu karakternya. Dia berdiri tepat di depan tu. "Kau mau berangkat, Ummu Abdullah?" tanyanya. "Ya," jawabku. "Kami akan mencari bumi Allah yang aman kerana kamu selalu sakiti dan memaksa kami. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar bagi kami. Semoga Allah menyertai kalian," kata Umar sambil berlalu. Sahibakumullah. Nampak? Ini orang yang paling banyak seksa orang-orang Islam. Bila dia dengar mereka nak keluar hijrah, apa kata Umar? "Semoga Allah menyertai kalian." Saat itu aku menangkap kelembutan pada Umar yang belum pernah aku lihat sama sekali. Aku melihat ada kesedihan di wajahnya. Umar macam sedih tengok apa ni, orang-orang Islam nak keluar negeri. Ketika Amir datang setelah menyelesaikan urusannya, pengalaman bersama Umar itu aku ceritakan kepadanya. Mesti kisah daripada Ummu Abdullah binti Abu Hasamah tadi. Kamu ingin sekali Umar masuk Islam?" tanya Amir. "Ya," jawabku. "Simpan saja keinginanmu itu. Rasanya itu tidak mungkin." Yang ini. Sehingga keledai Khattab masuk Islam. Dia tak akan masuk Islam sampai keledai dia masuk Islam. Keledai dia boleh masuk Islam tak? Tak boleh. Umar tak boleh masuk Islam, kata Amir. Mereka, dia punya tu terlampau notorious sangat lah. Dia punya jahat dia tu. Kerana dia adalah seorang terkenal sangat kasar dan keras dalam memusuhi Islam. Dia yang tak boleh masuk ke dalam sini. Agaknya dah tak boleh terjemah dia. Dia kita juga. Bagaimanapun kita nak ambil faedah. Jadi riwayat ini penting. Kisah Umar bin Khattab, dia khalifah yang kedua dan sebagainya. Bagaimana dia masuk Islam? Jadi rupa-rupanya dia masuk Islam, dia ada kelembutan di sebalik apa ganas dia tu. Buktinya yang ini. Jadi rupanya dia macam kesian rupanya. Dan ini tidak diketahui oleh orang ramai. Jadi Allah SWT memang mengetahui cara tersebut. Itu sebab Allah SWT berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Dan lepas tu kita tahu bagaimana dia mempertahankan Islam. Jadi ini bukti bahawa jangan kita ingatkan kita condemn orang nampak jahat apa semuanya, dia tak boleh dapat hidayah, tak boleh jadi baik. Jadi baik sebab dalam hatinya kalau ada kebaikan betul, Allah SWT dengan sebab kebaikan tu Allah berikan dia hidayah dan petunjuk. Dia boleh jadi baik. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang semua give up dia tak boleh masuk Islam. Tapi tengok dengan Islam lagi kuat daripada kebanyakan orang. Dan satu lagi faedah daripada riwayat ini menunjukkan bahawa bila Umar masuk Islam, bila mereka nak pergi hijrah yang kedua lah, hijrah yang kedua itu tahun ke-6 hijrah. Mula tu 5 hijrah, bukan 5 hijrah, 5 lepas kenabian, yang ini 6 lepas kenabian. 6 atau 7 lah. Baik, ternyata jelas ataupun ternyata bahawa insting wanita itu lebih kuat daripada siapa? Daripada Amir tadi, suami dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berdoa kepada Allah semoga dia berkenan menolong agamanya dengan Umar, bukan dekat jasa Umar, dengan Umar. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi doa supaya Allah SWT kuatkan agama Islam dengan salah satu daripada Umar. Ini Umarain, ada dua Umar situ. Tapi satulah yang satu yang dipilih sebenarnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi juga dengan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berkenan meluluskan doa beliau kerana akhirnya Umar pun masuk Islam. Semenjak Umar menjadi seorang Muslim, Islam menjadi semakin kuat. Orang-orang Muslim boleh melakukan solat di dekat Kaabah tanpa khawatir dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Itu soalan di sini. Umar masuk Islam lambat ke cepat? Lambat jadi maknanya dalam masa 6 tahun dah puaslah orang Islam kena tahu. Kenapa tak awal-awal Umar masuk Islam boleh fight? Jadi memang sengaja nak test orang-orang Islam, susah dulu, rasa dulu dan sebagainya. Kali bila datang Umar bin Khattab masuk Islam, baru rasa dia punya nikmat Allah bantu. Campur pula Nabi SAW doa dan sebagainya. Jadi mereka bertambah yakin terhadap agama ini. Mereka makin apa? Gigih mempertahankan agama dan berjuang untuknya. Ada orang semua nak set dah letak semua dah in order baru nak itu baru nak berjuang, tak kita kena rasa susah dulu tu pengajarannya. Allah Ta'ala berkenan. Okay. Ibnu Mas'ud mengatakan kami selalu dalam keadaan mulia semenjak Umar masuk Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan juga sungguh kami merasa tidak kuasa, tidak mampu untuk melakukan solat di Kaabah dengan bebas sebelum Umar masuk Islam. Namun setelah masuk Islam, Umar berani mengajak mereka bertengkar sehingga mereka membiarkan kami bebas melakukan solat di sana. Nampak Umar punya berani. Orang jangan kacau ni, orang Islam nak semayang kat depan Kaabah. Sebelum ni berani. Boleh defend orang-orang Islam nak semayang? Tak ada. Umar masuk dia orang muda 26 tahun. Tapi dia boleh defend orang-orang Islam. Jadi itu kelebihan Umar bin Khattab, berani betul dia insya-Allah. Susah kita nak jumpa orang macam ni lagi. Tapi Umar banyak Umar tu Umar ni betul. Umar betul dia banyak. Tapi sebab ajarannya, sebab kenapa mereka tak belajar sejarah Umar bin Khattab tu. Ni kurang lah. Kita cerita pasal itu, pasal ini, orang itu, orang ini. Cerita sahabat ni kita jarang dengar. Ketika Umar mengalami peristiwa penusukan, Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, penusukan apa? Bila dia kena tikam waktu dia jadi khalifah tu. Jadi dia ditikam waktu subuh oleh seorang majusi. Jadi Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, Abdullah bin Abbas ni adalah anak murid Umar bin Khattab, dia belajar dengan Umar bin Khattab. Dahulu ketika anda masuk Islam, hal itu merupakan kemuliaan. Dikarenakan jasa anda lah Allah berkenan membuat jaya Islam, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jadi ini satu apa ni, nak pujuk Umar bin Khattab yang dalam apa? Dalam kesakitan. Okay. Abdullah bin Umar sebagai saksi mata peristiwa menceritakan reaksi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sewaktu mereka mengetahui Umar bin Khattab masuk Islam. Macam mana Umar masuk Islam, tu sembunyi ke? Ketika ayahku telah masuk Islam, dia bertanya tentang siapa orang Quraisy yang biasa ataupun yang suka menyiarkan khabar ke tengah-tengah masyarakat. Jadi ada memang macam kat kampung kat mana-mana ada orang suka tukang buat cerita, paling expert tukang buat cerita, favorite lah ada orang kan, champion buat cerita. Siapa yang paling banyak buat cerita, paling suka buat cerita? Jadi dijawab, namanya Jamil bin Muammar al-Jamshi. Ayahku segera ingin menemuinya. Benar, pagi-pagi sekali ayahku menemui Jamil. Aku yang waktu itu masih kecil, namun sudah mengerti semua yang aku lihat, mengikuti langkahnya. Ini budak kecil ya, sebab Umar al-Khattab waktu Perang Badar, tak silap saya, baru 15 tahun. Ini kalau berlaku 6 tahun ni baru umur dia 7-8 tahun. Jadi diikut bapaknya. Aku ingin mengetahui apa yang dilakukan ayahku. Begitu bertemu dengan Jamil, dia langsung berkata, tahukah kamu wahai Jamil, kalau aku sudah masuk ke dalam agama Muhammad? Anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Aku telah masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad. Tanpa menjawab apa-apa, Jamil langsung berdiri, kemudian pergi sambil menarik kainnya. Ayahku mengikuti di belakangnya dan aku mengikuti di belakang ayahku. Tiba di depan pintu masjid, ke Masjidil Haram, dengan suara yang sangat keras Jamil berteriak. Ini memang orang favorite bawa cerita. Hai orang-orang Quraisy, saat itu mereka sedang berkumpul di sekitar Kaabah, ketahuilah sesungguhnya Umar sudah berpindah agama. Sabda Umar, dia bohong, sanggah Umar dengan berteriak. Boleh cakap bohong lah. Yang benar sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan Allah. Jadi Umar tak cakap dengan terang-terangan. Jadi bawa dia ni cakap, nah, Umar bin Khattab terangkan. Sebab dia kata Sabba'ah tu maknanya tukar agama je, ataupun masuk ke dalam agama Sabi'ah. Agama Sabi'ah ni mungkin agama bintang atau agama Nabi Ibrahim, macam-macam tafsirannya lah, Sabi'un kan. Tapi Umar terangkan bahawa aku dah masuk Islam dan diterangkan tentang syahadah. Mereka bangkit dan segera menghampiri Umar. Maka terlibat berlakulah perang mulut yang cukup lama hingga tengah hari. Merasa kelelahan, Umar lalu duduk dan dikerumuni oleh mereka. Akhirnya Umar berkata, sekarang terserah kalian nak buat apa buat. Dah tak boleh tahan, dah penat sangat. Matahari dah naik, panas kan? Dah berjam-jam gaduh kan? Jadi kemudian dia bersumpah, dia lagi terjemahan tak ada kat sini. Demi Allah, jika kami ada 300 orang atau 300 berpasukan, kami akan tinggalkan, tentu kami tinggalkan untuk kamu atau kamu tinggalkan untuk kami. Maksudnya macam gitulah. Kita akan gaduh ni tak habis-habis lah. Kita akan perang walaupun ada 300 orang ni, kita akan apa ni, mati-matian lah. Tak mau kasih kau apa ni masuk Islam. Yang penting itu dia memang susah nak terjemah kan. Jadi sebab itu tak ada kat dalam sini. Jadi tiba-tiba dalam suasana yang sangat tegang tersebut, mendadak muncul di depan mereka seorang kakek, seorang tua dari kaum Quraisy, berpakaian seperti pendeta. Ada apa? Dia tanya. Jadi jawab mereka, Umar pindah agama, Sabba'a Umar. Jadi dia jawab, dia sudah memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Jawab sang kakek, lalu apa yang kalian inginkan? Kalau dia dah pilih apa yang dia nak, apa lagi sibuk-sibuk? Kalian lihat sendiri bagaimana Bani Adi Ibn Ka'ab, iaitu kabilah yang Umar bin Khattab, akan menyerahkan teman mereka kepada kalian seperti ini. Jadi biarkan saja orang itu. Maksudnya, kamu nak buat apa-apa dengan Umar bin Khattab? Dia nak tukar agama. Kamu buat apa-apa dengan dia? Dia ada kabilah dia. Takkan orang nak biarkan dia, kamu buat dengan Umar bin Khattab, bunuh dia. Jadi bila dia apa ni, orang tua cakap macam ni, mereka tak jadi nak bunuh Umar bin Khattab. Jadi dia telah diselamatkan oleh orang. Setelah itu Ibn Umar yang lihat semua tu tadi dari belakang, baru tahu bahawa seorang kakek yang telah berjasa melindungi ayahnya tersebut ialah Al-Afs bin Wa'il As-Sahmi. Kalau tidak, Umar pun nak dibunuh juga. Jadi orang-orang kafir Quraisy memberikan reaksi yang sangat keras atas peristiwa masuk Islamnya Umar. Mereka sangat marah mendengar peristiwa yang sangat mengejutkan itu. Baik, dan mereka semua turun sampai mereka sanggup turun ke wadi ya, yakni ke kota Mekah, ingin membunuh Umar. Tak tentu kerana apa, tak mahu Umar masuk Islam seandainya dia tidak dilindungi oleh Al-As. Mengenai kisah Umar bin Khattab yang diam-diam bersembunyi di balik tirai Ka'bah untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang salat di dekat rumah Allah tersebut, atau kisah Umar yang menampar wajah adik perempuannya Fatimah dan menghajar, yakni memukul suaminya Sa'id bin Zaid, kemudian dia langsung menyatakan masuk Islam setelah melihat lembaran yang berisi ayat yang Quran, sama sekali tidak berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Tapi itu masyhur. Masuk Islam macam mana? Dia bawa pedang, dia nak bunuh Muhammad SAW. Jadi orang kata, adik engkau dah masuk Islam. Jadi pun dia marah. Sebelum aku bunuh Muhammad dulu, baik aku bunuh adik aku dulu. Malu kan? Jadi sampai kat rumah tu, adiknya sembunyi. Tak? Jadi sembunyi, jadi dapat jumpa lah. Ini cerita dapat jumpa. Jadi apa ni, kenapa gitu dan gini? Jadi dia, apa ni, mana atau dimintakan atau diberikan lembaran Al-Quran, dia pun baca, dan dalam lembaran tersebut ada ayat-ayat yang pertama daripada surah Taha. Itu satu riwayat. Satu riwayat lagi daripada surah Hadid, bila dia baca je, Umar bin Khattab pun masuk Islam. Jadi itu kisah yang masyhur yang terdengar kat mana-mana ceramah apa semua kan, syarahan. Tapi baru kita tahu pula sekarang bahawa sebenarnya riwayat ini satu pun tidak yang benar, tidak yang sahih. Akan tetapi menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, faktor yang mendorong Umar bin Khattab masuk Islam ialah ketika dia mendengar ayat-ayat Al-Quran di rumah adik perempuannya Fatimah. Jadi tentang dia baca surah Taha ke atau baca surah Al-Hadid, Subhanallahi ma fi samawati wal ardi wal azizul hakim dan sebagainya, itu wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim, yang pertama tu memang hebat ayat-ayat tu. Jadi boleh kerana riwayatnya berbeza-beza, takkan satu insiden ada dua perkara yang berbeza kan. Ini kan riwayatnya tak betul lah, tak benar. Tapi yang penting di sini kata ulama, dia terdengarkan ayat-ayat Quran di rumah adik perempuannya Fatimah. Bila tu tak tahu, wallahu a'lam. Sesungguhnya keterangan Al-Quran yang personakan dan penggambaran yang sangat indah terhadap segala peristiwa kiamat, sifat syurga dan sifat neraka memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendorong Umar bergabung ke tengah-tengah barisan kaum muslimin. Kerana Umar adalah jenis orang yang boleh menikmati dan mengagumi ucapan-ucapan yang memberikan kesan yang mendalam. Satu hal yang harus kita ingat, bahawa sebuah peristiwa yang tidak diperkuat oleh riwayat-riwayat hadis tidak bererti bahawa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Itu satu juga perkara lah. Sebab itu ada detail-detail dalam hadis itu, kalau dia nak buat hukum fiqah daripada riwayat-riwayat itu tak boleh, sebab dia riwayat yang lemah. Lepas tu dia apa ni, dia mandi ke dan sebagainya dan seterusnya, misalnya nak jadikan hukum kerana riwayat itu tak boleh, sebab riwayat tak kuat. Tapi kalau nak letakkan sebagai, nak lengkapkan gambaran sejarah bagaimana Umar masuk Islam, mungkin boleh lah juga. Tapi nak jadikan hukum tak boleh. Jadi kita ambil yang sahih aja. Yang sahihnya adalah Umar bin Khattab nampak garang, nampak kasar dan sebagainya, bengis. Dia tengah dalam hati dia lembut. Yang itu betul, yang itu sahih. Itulah sebabnya mungkin masuk Islam. Adapun tentang pengaruh Al-Quran, itu juga satu perkara yang benar, mukjizat. Lepas itu masuk kepada bagaimana kaum muslimin diboikot oleh semua kabilah Quraisy Mekah. Mereka tak kasi diorang duduk dalam Mekah. Mereka halau dia. Kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Bani Hashim, mereka halau pergi kat satu lembah, korang duduklah kat situ. Tak ada makan, tak ada apa, bawalah korang punya makanan ke apa, korang punya air dan sebagainya, jangan keluar daripada situ. ni dahsyat ni muqata'ah ni namanya sanction lah. Jadi itu berlaku sama selama setahun, so akan ada kisah ni insyaAllah ta'ala. Ada apa soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.